Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pogorojo rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita masih dalam pembahasan semangat para orang-orang soleh terdahulu dalam jihad, dan kita masih membahas tentang membaca perkataan Amr ibn al-As, ya, yang berdialog di depan pemimpin pimpinan Romawi. Ya, sampai situ. Sampai situ, betul. Ya, kita ulangi perkataan Amir ibn al-As. Kita ditanya oleh pimpinan Romawi yang tentu agamanya Nasrani. Ya, dia bertanya orang atau panglima dari Romawi, "Ma antum, siapakah kalian?" Maka sahabat Nabi Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, "Kami adalah orang Arab. Kami adalah ahli syauq. Orang yang ya hidup sederhana, akrab dengan pohon-pohon yang tumbuhan yang berduri wal qarad, satu jenis pohon. Wa nahnu ahlu baitillah, kami adalah penduduk Mekah." Yeah. Yang berdekatan dengan rumah Allah. Wa kunna atyakan nasi ardan, kami adalah orang yang paling sempit tanahnya. Wa syarahu aishan, dan yang paling susah penghidupan ekonominya. Buktinya kami di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, kami mengkonsumsi bangkai, kami makan mengkonsumsi darah. Wa yughiru ba'duna ala ba'din, sebagian suku menyerang sebagian kabilah, menyerang sebagian yang lain. Kunna bisyari aisin asabi annasu, kami dalam penghidupan yang paling jelek yang dirasakan oleh manusia. Keadaan berubah setelah muncul di tengah-tengah kami seorang yang laisa bi'adhamina, bukalah orang yang paling mulia di antara kami pada hari itu. Bukalah orang yang paling mulia syarafan dari sisi kemuliaan, nasab. Tidak pula orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Kemudian orang tersebut yaitu ya, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Saya adalah utusan Allah untuk kalian. Ya'muruna bima la na'rifu." Ya, dia sang Rasul memerintahkan kami dengan tauhid, sesuatu yang dulunya tidak kami kenal. Wa yanhana amma kunna alaih, dan dia melarang kami melakukan hal-hal yang telah biasa kami lakukan, yaitu kemusyrikan dan lainnya. Fa syanifna, maka kami memandang sinis kepadanya. Wa kadzabnahu, dan kami mendustakannya. Waradadna alaihi, dan kami menyanggahnya. Sampai kharaja ilaihi kaumun min ghairina, sampai ada satu kaum yang itu bukanlah bukanlah selain kami, yaitu bukan penduduk Mekah. Yang dimaksudkan adalah penduduk Madinah. Kharaja ilaihi, menemui beliau. Lalu mereka penduduk Madinah mengatakan, "Nahnu nusaddiquka," berkata kepada sang Nabi, "Kami percaya kepada Anda dan kami siap berperang memerangi siapa saja yang memerangi Anda wahai Nabi." Akhirnya fa kharaja ilaihim, Nabi pun berhijrah kepada mereka, yaitu Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian sikap penduduk Mekah, "Kharajna ilaihi," kami keluar dari Mekah untuk mendatangi sang Nabi, yaitu untuk berperang. Waqatalnahu, kami pun memeranginya. Ada perang Badar, ada perang Uhud. Fadhahara alaina, dan ternyata dialah yang menang, mengalahkan kami. Waqatala man yalihi minal Arab, dan sang Nabi tersebut memerangi orang-orang Arab yang ada di dekatnya, yaitu di dekat kota Madinah. Hasilnya dhahara alaihim, dia menang, mengalahkan mereka. Falau ta'lamu ma wara'i minal Arab ma antum fihi minal aish lam yabqa ahadun ila ja'akum. Kemudian Amr bin Al-As berkata kepada pembesar Romawi, seandainya kamu tahu, seandainya anda tahu ma wara'i minal Arab, orang Arab yang ada di belakangku, seandainya kalian mengetahui ma antum fihi minal aish, bagaimanakah penghidupan kalian, lam yabqa ahadun illa ja'aku, tidaklah tersisa satupun orang kecuali akan datang kepada kalian. Menanggapi hal tersebut, maka orang kafir ini, Nasrani ini, mengatakan fadhahika, merespon dengan tertawa. Thumma qal, kemudian orang Nasrani ini, pembesar Romawi ini mengatakan, inna rasulakum qad sadaqa. Ya, sesungguhnya utusan ya, rasul kalian itu telah benar. Yaitu maksudnya beliau membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, waqad ja'ana rusulun bimisli dzalik. Sungguh telah datang kepada kami para rasul semisal itu, yang membawa ajaran yang sama, yang mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh rasulmu. Wa kunna alaihi, dan kami pun mengikuti ajaran sang rasul. Hatta dhaharat fina mulukun, sampai muncullah di tengah-tengah kami sejumlah raja. Karena Bani Israel dulu pada awalnya dipimpin oleh para nabi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasusu Bani Israel al-anbiya. Yang memimpin Bani Israel itu adalah para nabi. Kulamma halakan nabiyun ja'a nabiyun. Setiap mati seorang nabi maka akan datang nabi yang baru. Sampai muncullah di tengah-tengah kami sejumlah raja. Fa'amilu fi nabi ahwa'ihim. Lalu mereka membuat kebijakan-kebijakan di tengah-tengah kami sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Artinya tidak mengindahkan ajaran rasul. Wa taraku amrul anbiya'i. Mereka tinggalkan ajaran para nabi. Fa'in antum akhattu bi amri anni nabiyikum lam yuqatilkum ahadun illa ghalabtumuhu. Kata sang pembesar Romawi yang agamanya Nasrani, berkata kepada Amr ibn Al-As, apa yang dia katakan, jika kalian berpegang erat-erat dengan ajaran nabi kalian, maka tidaklah ada satupun orang yang memerangi kalian kecuali kalian yang akan memenangkan peperangan. Maka kunci kemenangan kalian itu adalah berpegang teguh tamasuk bil kitab wa sunnah, gitu kan, dikasih nasihat. Kalian mau tahu kunci menangnya kalian, kalian jadi muslim yang baik. Kalian jadi muslim yang baik, berpegang teguh dengan ajaran nabi kalian. Maka jika kalian melakukan hal ini, kalian akan menjadi menangan, di mana-mana menang. Namun, dan kasih nasihat, wa idza fa'altum mislalladzi fa'alna. Namun jika kelakuan kalian sebagaimana kelakuan kami, yaitu apa? Meninggalkan ajaran nabi. Ini kelakuan kami. Jika kelakuan kalian sama dengan kelakuan kami, orang-orang Nasrani, maka fataraktum amra nabiyukum, dengan kalian campakkan ajaran nabi kalian, maka lam takunu aktsara adadan minna. maka kalian jumlahnya tidak lebih banyak daripada jumlah tentara kami. Tentara kami lebih banyak daripada tentara kalian. Tentara Romawi lebih banyak daripada tentara kalian, orang-orang Islam. Wala asyadda minna quwwah, dan kalian tidak lebih kuat dari sisi persenjataan dibandingkan kami. Persenjataan kami lebih hebat daripada persenjataan kalian. Demikian kata sang pembesar Nasrani, pembesar Romawi, kepada sahabat Nabi Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ya, maka di sini ada nasihat yang sangat luar biasa dari orang kafir. Ya. Ada nasihat yang sangat dahsyat dari orang kafir. Ya. Yang apa yang dia katakan benar. Ya. Dan jika satu itu benar dikatakan oleh orang kafir sekalipun, maka wajib kita katakan itu benar. Ya, maka kunci menangnya kaum muslimin itu dalam, bukan dalam jumlah, bukan dalam kekuatan, namun nasrun minallah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala adalah intansurullah yang surukum. Jika kalian menolong agama Allah dengan berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong kalian. Ya, maka kunci kemenangan kaum muslimin adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syarat untuk menang, wa haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wajib atas kami untuk memberikan kemenangan bagi orang yang betul-betul beriman. Maka kunci kemenangan, kata sebagaimana kata orang kafir ini, umat Islam berpegang teguh dengan ajarannya, dengan Islamnya, dengan ajaran nabinya, bukan ajaran kiainya, bukan ajaran ya, ustadznya, bukan ajaran ya, mbah kaumnya ya. Namun dengan ajaran nabinya. Itu kunci kemenangan kaum muslimin. Karena dengan berpegang teguh dengan ajaran sang nabi, maka kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul berkualitas keimanannya. Dan Allah katakan wa haqqan alaina nasrul mu'minin, wajib atas kami memberikan kemenangan untuk orang-orang yang beriman. Jika kita berpegang teguh dengan nah, ajaran sang nabi, maka inilah bentuk dari menolong agama Allah. Intansurullaha yang surukum wa tsabbit aqdamakum. Ya, maka jika kalian menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, gimana menolong agama Allah? Belajar Islam. Itu menolong agama Allah. Belajar Islam, mendakwahkan Islam. Dan orang tidak bisa mendakwahkan Islam tanpa belajar Islam. Ya. Maka belajar Islam, sehingga melek dengan Islam, kemudian mengerti Islam, kemudian mendakwahkannya dan mengamalkannya. Itu menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Intang surullah yang surukum. Allah akan memberikan kemenangan kepada kalian. Wa tsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan telapak-telapak kaki kalian di medan peperangan. Ya, maka sebab kemenangan ya, kaum muslimin sebagaimana yang dikatakan oleh si kafir ini. Itu ya, jika kalian berpegang teguh dengan ya, ajaran nabi kalian, maka tidak ada satupun orang yang memerangi kalian kecuali kalian akan memenangkannya. Namun jika kaum muslimin melalaikan ajaran sang nabi, maka yang terjadi ya, yang berlaku adalah hukum kausalitas. Yang lebih banyak mengalahkan yang lebih sedikit, yang lebih lengkap persenjataannya akan memporak-porandakan yang kurang hebat persenjataannya. Itu yang berlaku. Ya, karena kemenangan kaum muslimin bukan karena jumlah yang banyak, buktinya sebagaimana di kasus perang Hunain, bukan karena kekuatan yang hebat. Ya, sebagaimana buktinya di perang Badar, namun semata-mata nasrun minallah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya, ya, boleh jadi orang itu punya hidayah irsyad namun tidak mendapatkan hidayah taufik. Ya, ini ngomong yang pintar, nasihatnya masya Allah, namun dia sendiri ya tetap kemudian tidak berubah. Dia pun mengetahui bahasanya meninggalkan ajaran sang nabi ini adalah kesesatan. Ya, dan bahasanya yang mereka lakukan itu adalah sekedar mengikuti hawa nafsu, itu sudah disadari. Namun ya tetap sebegitu saja. Tetap begitu saja. Dia ngerti kalau nanti kalah dengan orang-orang yang beriman, namun dia tetap perang dengan orang Islam. Meskipun dan pada akhirnya Amr ibn al-As yang mengalahkan mereka. Karena ini kasus di Iskandariyah di Mesir, dan yang mengusir Romawi dari Mesir adalah Amr ibn al-As. Dialah yang menaklukkan Mesir dan mengusir orang-orang Romawi dari negeri Mesir. Oleh karena itu masjid yang pertama dibangun di Mesir namanya Masjid Amr ibn al-As, mengenang jasa Amr ibn al-As dalam memimpin jihad mendepak orang-orang Romawi dari negeri Mesir. Kalah di tangan Amr ibn al-As, dan ini sudah disadari nanti mau kalah, kan? Namun dia tetap perang. Itulah hidayah irsyad dan itulah hidayah taufik, ya. Ngerti ini nanti bakalan kalah. Ini siapa ini? Nanti ujung-ujungnya kalah. Wong dia sudah mengatakan, jika kalian memegangi teguh ajaran nabimu, tidak ada satupun orang yang memerangi kalian kecuali dia akan, kalian yang menang. Dan musuhmu kalah. Dan musuhmu itu siapa? Ya saya, kan? Maka itu beda hidayah irsyad dan hidayah taufik. Orang itu ngerti itu sesat, itu hawa nafsu, ya, menyadari. Kalau mau kemudian bicara dari hati ke hati, ya kedekan menyadari ini kesesatan, ini menyimpang dari ajaran sang Nabi, ini hawa nafsu, ini berujung pada kehinaan di dunia. Namun, ketika kemudian tidak ada hidayah taufik, maka meskipun itu disadari, namun tidak akan diamalkan. Ya, kemudian hal ini menunjukkan bahasanya bukanlah syarat untuk orang yang jadi orang kafir itu tidak ngerti, bukan syarat jadi orang kafir itu tidak ngerti. Boleh jadi orang itu ngerti Islam itu benar, Islam itu baik, ini ajaran Nabi, namun dia tidak mau tunduk, orang kafir. Azimi Rum di sini, Panglima Romawi di sini, dia menyadari kalian itu benar. Inna rasulakum qad sadaqa, rasulmu itu sudah benar. Sudah benar, dia mengatakan rasulmu itu benar. Tidak salah, tidak dusta, tidak bohong. Jujur dia. Dia itu benar. Ngerti, sang rasul itu benar. Sang rasul itu benar. Dia tidak meyakini sang nabi Rasul Muhammad SAW itu dusta, bohong. Tidak, dia tidaknya. Dia menegaskan, inna rasulakum qad sadaqa. Rasul itu jujur, benar. Dia utusan Allah. Benar. Ketika tidak ada ketundukan, tidak ada kepatuhan, maka orang kafir. Maka kekafirannya adalah sebagaimana kekafiran orang-orang Yahudi. Bahasanya mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul bahasanya ini adalah Nabi akhir zaman. Sebagaimana mereka mengenal mana anaknya dan mana bukan anaknya. Maka ya, orang yang kenal Islam, kemudian komentar positif tentang Islam, ya, itu belum tentu orang yang beriman. Itu belum tentu orang yang beriman. Iman itu harus diiringi dengan al-khudu' wal-ingkiyat, ketundukan dan kepatuhan kepada ajaran sang Rasul. Ya, tidak cukup hanya dengan tasdik. Tidak cukup dengan percaya itu baik, tidak cukup percaya itu benar. Ya, maka ini bantahan kepada orang-orang yang, sebagian orang yang beranggapan iman itu cukup percaya. Sekedar orang itu percaya Islam itu baik, Islam itu hak, Islam itu benar, Islam itu terpuji, itulah ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menyebabkan dia beriman. Maka iman itu adalah tasdik ma'al inqiyad. Tasdik yatadhamman al-inqiyad, percaya yang memuat ketundukan dan kepatuhan. Percaya tanpa ketundukan dan kepatuhan adalah kekafiran. Itulah kekafirannya iblis, itulah kekafirannya ulama-ulama Yahudi. Dia percaya itu Rasul akhir zaman, itu Nabi yang terakhir, namun tidak ada kepatuhan, orang kafir. Dan itulah kafirnya orang ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wafi Imamin Tarjamati dan di biografi Abu Aqil Abdurrahman Ibn Sa'labah, dan beliau adalah sahabat Nabi Badri, ya, pernah ikut perang Badar, wa syahidal masyahida kullaha, dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriatkan oleh Ibnu Jauzi dari Ja'far bin Abdullah bin Aslam. Qal, Ja'far bercerita, tatkala Yaumul Yamamah, tatkala perang Yamamah, ya, yaitu peperangan ya, para sahabat di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk memerangi Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Wastafa an-nasu, semua orang sudah berbaris. Karena awalu manjuriha Abu Aqil, maka orang yang pertama kali terluka adalah Abu Aqil. Apa yang terjadi? Rumiyah bisahmin, dia kena panah. Di mana letak panahnya? Waqa'a, terletak antara dua pundaknya. Wa fu'adihi, dan jantungnya. Tapi fi ghairi maqtalin, namun tidak di tempat yang mematikan. Dia kena panah, ya, di antara dua pundak, namun ya, dua pundak, namun ya, yang jelas tidak mematikan, sehingga beliau masih ya, masih hidup. Fa'ukhija ahsahmu, kemudian panah tadi dikeluarkan. Wawahana lahu syaku al-aisar fi awalin nahar, akhirnya lemeslah, loyolah sisi badannya yang sebelah kiri di awal siang, itu di waktu duha. Wajura ila rahli, kemudian dia pun diseret, diamankan ila rahli, ke ya, rahal, ke kendaraan, ya, ya, kendaraan-kendaraan yang kendaraan dari unta, ya, maka tentu kemudian diselamatkan ke belakang di sana, kemudian unta-unta kendaraan tunggangan yang dipakai oleh para sahabat, oleh pasukan kaum muslimin untuk sampai ke Yamamah, itu ditaruh di sana, maka dibawa ke tempat ke belakang. Falamma hamiya al-qital, maka ketika peperangan telah memanas, hamiya panas, apa yang terjadi? Inhazamal muslimun, di peperangan Yamamah pada awalnya kaum muslimin kalah. Wajawazu, mereka kalah, berarti apa? Terpukul mundur. Wajawazu rihalahum, sampai melewati kendaraan-kendaraan mereka yang ditaruh di belakang. Tentu ini medan perang, belakang ini kendaraan-kendaraan yang tadi mengantarkan mereka sampai ke sini. Ini terpukul mundur sampai melewati. Bukan hanya sampai rihal, namun masih mundur lagi. Artinya betul-betul kacau balau luar biasa. Sedangkan Abu Aqil kondisinya lemas dan lemah dikarenakan lukanya. Wasumi'a Ma'an ibn Adi, dan terdengarlah suara Ma'an bin Adi. Ada sahabat Nabi namanya Ma'an ibn Adi, ya, yang punya kisah menarik yang ada di Riyadhus Salihin, ya, ya, ya. Berkenaan dengan Ma'an ini, ya, kisahnya adalah ya, bapaknya bersedekah, ya, dititipkan orang di masjid, malah diambil anaknya sendiri, ya. Akhirnya kemudian ribut ini. Kemudian bapaknya mengatakan, bukan kamu yang saya maksudkan untuk dapat sedekah tersebut. Akhirnya ribut sampai kepada Nabi. Ya, maka kemudian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya laka ma akhata ya Ma'an, ya, untukmu apa yang kau ambil wahai Ma'an, ya, dan untukmu apa yang kau niatkan wahai sang ayah. Sahabat Nabi, Ma'an ibn Adi. Yusihu, dia berteriak. Teriakannya, ya lal ansar. Yeah. Wahai orang-orang ansar. Allah, Allah. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wal qurta ala aduwikum, wal qarta ala aduwikum. Serang kembali musuh kalian. Serang kembali musuh kalian. Jangan kabur, jangan lari, jangan buyar. Kumpul lagi dan serang kembali musuh kalian. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, maka Ibnu Aqil pun bangkit, dia ingin bergabung dengan kaumnya, yaitu Ansar. Maka aku katakan, apa yang kau inginkan? Mafika kital, tidak ada kewajiban perang pada dirimu. Maka Ibnu Aqil mengatakan, qad nawahal munadi bi ismi, si pemanggil telah menyebut namaku. Ibnu Umar mengatakan, ku katakan padanya, yang dia katakan, ya lal ansar, walayakni al-jarha, hei orang-orang ansar, dan tidaklah dimaksudkan dari kalimat ini orang-orang yang terluka. Maka Ibnu Aqil mengatakan, ana minal ansar, saya kan orang ansar. Wa ana ujibuhu walau habwan, maka aku akan memenuhi panggilan, panggilan jihad tersebut, meskipun sambil merangkak. Ibn Umar kemudian mengatakan, fatahazzama Abu Aqil. Maka Abu Aqil kemudian memakai hizam, memakai, menyiapkan diri, memakai hizam, makna asalnya adalah semacam sabuk. Artinya, dia berkemas-kemas, bersiap-siap. Wa arda asayfa biyadil yumna. Dia ambil pedang dengan tangan kanannya. Thumma ja'ala yunadi, kemudian dia pun mulai juga berteriak, ya alal ansar, wahai orang-orang ansar. Ingat, padahal dia dalam kondisi terluka, kena panah di antara dua pundaknya. Karotan kayyama hunain, ayo serang kembali, kumpul kemudian serang kembali sebagaimana saat perang Hunain. Fastami'u rahimakumullahu jami'an. Maka ayo kumpul. Semoga Allah merahmati kalian semua. Taqaddamu dan majulah. Fal muslimuna dari'atun duna aduwihim. Maka kemudian kaum muslimin bergerak lambat al aduwihim, ke arah musuh mereka. Hatta akhamu aduwahum, sehingga mereka memaksa masuk musuh-musuh mereka. Akhama memaksakan untuk masuk. Ila al-hadikoh ke kebun-kebun. Fakhtalatu, lalu mereka pun bercampur di kebun-kebun tersebut. Wakhtalafatis suyub, kemudian pedang pun saling berselisih. Bainana wa bainahum, antara kami dan mereka. Di kebun-kebun tersebut. Kata Ibnu Umar, aku melihat Abi Aqil. Qad kuti'at yaduhu al-majruhah minal mangkib. Telah terpotong tangannya yang terluka sampai pundaknya. Yang terpotong sampai pundak. Fawaqa'at ilal ardi. Tentu setelah tangan itu terpotong, jatuh ke tanah. Nah, tangan tersebut terluka. Setelah terluka lama-lama akhirnya terpotong. Berapa luka di tangan yang terpotong itu? Wabihi, dan di atau ini maaf, bukan tangan berarti, kalau tangan berarti biha. Wabihi, dan pada diri Ibnu Aqil atau Abu Aqil, minal jarah, terdapat luka sebanyak 14 luka. Seluruhnya telah tembus ke ila maqtalin, ke daerah yang mematikan. Empat luka tersebut telah mengenai daerah yang mematikan, boleh jadi jantung atau yang lain. Waqutila adullah Musailimah, dan sang nabi palsu Musailimah al-Kadzab ini telah terbunuh ketika itu. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan, saya waqaftu ala, saya menjumpai Abi Aqil. Wawasari'un, dan dia terkapar, tergeletak karena terkapar. bi akhir ramkin, di napasnya yang terakhir. Artinya di detik-detik terakhir kehidupannya. Di napasnya yang terakhir. Fakultu, maka aku katakan, ya Abu Aqil, wahai Abu Aqil. Ini Ibnu Umar berkata pada ya Abu Aqil. Dia panggil Abu Aqil. Maka Abu Aqil mengatakan, labbaik, ya. Kata Ibnu Umar, bilisanin maltasin. Catatan kaki, sakilin batiin fil kalam. Lisan yang berat, lidah yang berat, yang pelan untuk ngomong. Karena ini sudah di detik-detik terakhir kehidupannya. Liman dabarah. Dabarah in nusrah wal gulabah. Milik siapakah kemenangan dan kemenangan? Yang menang siapa? Kaum muslimin ataukah pengikut sang nabi palsu? Kultu, Ibnu Umar mengatakan, abasir bergembiralah. Abasir bergembiralah. Qad kutila aduwullahi, musuh Allah yaitu sang nabi palsu telah terbunuh. Farafa'a isba'ahu ila sama'. Ya, maka Abu Aqil ini kemudian mengangkat satu jarinya ke arah atas. Ya, yahmadullaha. Ya, dia sambil memuji Allah Subhanahu wa taala, dia boleh jadi berisyarat demikian, alhamdulillah. Wa mata yahamullah. Ya, kemudian setelah dia mengucapkan alhamdulillah dan dia meninggal dunia. Yarhamullahu, semoga Allah merahmatinya. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan, fa akhbartu Umar, maka aku ceritakan pada ayahku yaitu Umar, ba'da'an qadimtu, setelah aku tiba di Madinah, khabarahu kullahu, semua berita, semua cerita tentang Abu Aqil. Apa respon sang ayah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rahimallahu, semoga Allah merahmati Abu Aqil. Mazala yas'ali syahadah wa yatlubuha, dia terus menerus berupaya untuk mati syahid dan mencarinya. Wa in kana ma'alim tu, meskipun dia sebenarnya ma'alim tu, sebatas yang aku tahu, min khiyari ashabi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa qadimi islamihim, dia adalah termasuk sahabat nabi yang terbaik dan dia adalah termasuk orang yang paling dahulu masuk Islam radallahu anhu. Ya, maka tentu pelajaran yang diambil adalah semangat dia dalam jihad, karena kita masih di bab tentang semangat dalam jihad. Bagaimana kalau terluka, ya, mengumon, ya, dan orang yang terluka pada dasarnya itu tidak diwajibkan untuk perang, karena dia seperti orang yang cacat atau semisal orang yang cacat, namun semangat juangnya yang luar biasa mengalahkan itu semua, mengalahkan keterbatasan fisiknya karena semangat yang luar biasa. Dan itu meninggal dunia dalam keadaan ada 14 luka pada dirinya yang semua luka tersebut itu mengenai titik-titik yang mematikan. Luar biasa. Di satu titik mematikan itu belum mati. Di satu titik yang mematikan itu belum mati. Masa 10 titik yang kedua, titik yang ketiga, titik yang keempat, sampai 14 titik baru mati. Dia matinya bukan di luka di titik pertama yang itu merupakan kematian. Ini dikatakan kulluha, semuanya telah sampai pada titik kematian. Dan dia baru mati setelah 14 luka di titik-titik kematian. Keterbatasan, luka dan sebagainya mengalahkan semangatnya untuk berjihad. Maka baru mati pada titik yang ke-14. Luka yang ke-14. Itu baru yang bikin mati. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini, di sini kita jumpai bahasanya nabi palsu itu disebut dengan sebutan aduwullah, musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh memberikan gelaran aduwullah, musuh Allah, untuk orang yang statusnya nabi palsu. Maka nabi palsu itu musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu adalah musuh kaum muslimin. Tadi ada kalimat hatta aqhamu aduwahum. sehingga mereka memaksa masuk musuh-musuh mereka, musuh kaum muslimin. Dan di sini disebutlah kemudian pasukan para sahabat disebut dengan sebutan kaum muslimin, menunjukkan bahasanya ya, nabi palsu dan orang-orang yang mengikutinya mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan tentang kemudian Musailimah dan pengikutnya ini menunjukkan satu hal pelajaran yang sangat penting, bahasanya rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid dan seterusnya itu bukan jaminan dia adalah orang yang beriman. Boleh jadi orang itu rajin sholat dan rajin puasa dan dia kafir. Maka tidak perlu kaget kalau ada orang yang rajin puasa, rajin sholat dan dia statusnya orang kafir. Itu tidak perlu kaget. Perlu diketahui bahasanya Musailimah dan para pengikutnya itu sholat lima waktu, puasa Ramadan. Mereka beradzan, menegakkan sholat jamaah, iqamah, sholat fardu sebagaimana kaum muslimin. Mereka bayar zakat, mereka puasa bulan Ramadan. Maka secara praktek amaliyah pengikut Musailamah tidak ada bedanya dengan amaliyah kaum muslimin. Tidak ada bedanya. Ini nabi palsunya itu tidak bikin ajarannya nyeleneh-nyeleneh gitu. Salat membelakangi kiblat atau apa itu tidak. Musailimah itu tidak punya ajaran nyeleneh-nyeleneh. Apa yang diajarkan sama persis dengan apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan sama persis dengan nabi. Enggak ada ritual seksual atau ritual apa. Nabi palsu ala Indonesia kan? Itu nabi palsu ala Indonesia. Nabi palsu ala Musailimah al-Kadzab itu enggak punya ritual baru. Dia enggak punya ajaran jeleneh-jeleneh. Enggak punya ajaran jeleneh-jeleneh. Dia mereka ini Musailimah dan para pengikutnya itu bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Musailimah. Musailimah dan orang-orang yang mengikutinya. Salatnya salat lima waktu, wudunya biasa, enggak ada bedanya. Namun bi ijma'i sahabat mereka ini kufar. Bayangkan. Dengan ijma' para sahabat mereka ini orang kafir. Wudu, sholat, puasanya, zakatnya, tidak ada bedanya. Mereka membangun masjidnya seperti masjid kaum muslimin, tidak ada bedanya. Adzan, iqamah, sebagaimana kaum muslimin. Non dengan sepakat para sahabat, bahkan sepakat kaum muslimin, mereka ini semua orang kafir. Mereka itu cuma salahnya cuma satu, Musailimah juga nabi utusan Allah, itu saja. Enggak kemudian bikin puasanya leneh atau bikin sholat aneh-aneh, sholat dui bahasa atau apa, enggak ada. Itu enggak ada. Mereka bikin sholat yang keenam, enggak ada. Itu Musailimah dan orang-orang yang mengikutinya, sama persis dengan kaum muslim, enggak ada bedanya secara lahiriah. 100%, tidak ada bedanya. Non memerangi mereka bukan memerangi kaum muslimin. Memerangi mereka memerangi orang kafir dan murtadin. Itu sesatnya itu cuma satu. Bukan karena mereka mengingkari Muhammad utusan Allah, tidak. Mereka ini mengingkari Muhammad utusan Allah. Namun mereka katakan Musailimah juga utusan Allah. Maka ini masalah perang Yamamah kemudian peperangan memerangi Musailimah al-Kadzab itu terdapat pelajaran akidah yang sangat-sangat penting. Sudah rajin sholat, rajin puasa dengan itu bukan berarti dia pasti 100% muslim, belum tentu. Karena ini semua sholat, puasa itu ada manfaatnya manakala dia dibangun di atas iman yang benar. Kalau tidak dibangun di atas iman yang benar, di atas keyakinan, Musailimah juga nabi utusan Allah, itu semua tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya. Tidak menolong mereka sedikit pun. Sholat, puasa itu semuanya manfaat jika dibangun di atas akidah yang benar, di atas iman yang benar. itu baru manfaat. Barulah dia jadi amal soleh. Nah, kemudian rajin sholat, rajin puasa, namun kemudian Islam liberal, mengingkari syariat, mencela syariat, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Meskipun rajin sholat, rajin puasa, nah, ketika mengatakan hukum Islam itu, berislam itu keterbelakangan, kemunduran, Islam itu hanya cocok untuk orang Arab, ya. Ya, tidak cocok Islam, Islam ajaran Nabi yang musalkam Islam Arab dibawa ke Nusantara, nah, atau kalimat-kalimat yang lain yang isinya adalah kekufuran, kemudian rajin sholat, rajin puasa, itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Sholat puasa semuanya bermanfaat kalau dibangun di atas akidah yang benar, yang tanpa rusak, tanpa cacatnya iman, tanpa cacatnya akidah, sebagaimana Musailimah dan orang-orang yang mengikutinya. Demikian yang kita bahas sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.